Ustaz, amalan apa saja yang dapat mempermudah mendapatkan jodoh? Doakan saya, semoga saya segera diberi jodoh terbaik dunia akhirat. Di ujung ada pula lambang senyum. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Jangan kau jadikan aku sendirian, engkaulah sebaik-baik pemberi waris. Baca tu banyak-banyak, tapi yang kuat-kuat. Nanti dia dengar kawan. Apalagi kalau solatnya di masjid raya. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Datang kawan sebelah, dah berapa umur kau? Oleh sebab itu berdoa saja. Tidak ada doa yang paling makbul selain fi jawfil lail, tahajud tengah malam. Bangun, wudu. Setelah berwudu, yang paling baik solat sunat wudu 2 rakaat. Nabi mendengar suara gesekan selop Bilal, kresek-kresek. Apa amalmu Bilal? Aku tak pernah meninggalkan solat sunat wudu 2 rakaat. Usolli sunnatal wudu rakaataini lillahi ta'ala. Setelah itu solat sunat taubat, mungkin banyak silap salah dosa kita. Setelah itu solat sunat usolli sunnatal hajat rakaataini lillahi ta'ala. Sama bacaannya macam tahiyatul masjid. Di sujud terakhir, aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbihi fahuwa sajid. Orang yang paling dekat dengan Allah waktu dia sujud. Hadis riwayat Muslim. Fa'aktsiru fihi du'a, banyak-banyak doa waktu sujud, tapi jangan dilafazkan di mulut karena batal solat kalau pakai bahasa selain Arab. Dalam hati saja. Berapa lama sujudnya Pak Ustaz? Nabi waktu sujud itu dicubit Aisyah tangannya dari balik kain. Selesai solat Nabi tanya, Aisyah, kenapa kau cubit tanganku? Kata Aisyah, kusangka kau sudah sakratul maut ya Rasulullah. Saking lamanya sujudnya, mintalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berdoa itu jangan terlalu detail, jangan pula terlalu umum. Ya Allah, ini ada tanah yang mau kujual 25 meter kali 30 bersempadan dengan ibu komunikasi permuslimah. Yang pula terlalu umum. Sebenarnya banyak yang mau kumintakan ya Allah, tapi rasanya tak perlu kusebutkan satu persatu, karena ku yakin kau tahu yang ku mau. Yang pula begitu. Ya Allah, kirimkanlah seorang pangeran yang ganteng ya Allah, matanya biru, rambutnya pirang, tingginya 176, 177 pun tak apa-apa, belum basic. Oh, tak perlu lah. Minta kepada Allah. Saya tak pandai bahasa Arab, Pak Ustaz. Doa itu yang penting 4 aja yang bahasa Arab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Habis itu doalah sesuai bahasa kita masing-masing. Ya Allah, berikanlah aku jodoh. Tolonglah kau tiupkan angin cinta ke hatinya supaya dia bisa menerima aku ya Allah. Tapi kalau dia tak menerima, tiupkanlah angin puting beliung sekalian mati. Janganlah, tak boleh mendoakan yang tak baik. Doakan saja yang baik-baik. Sulitkah bagi Allah mempertemukan engkau dengan jodoh? Mudah. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Langkah, rezeki, pertemuan, maut dalam genggaman kudrat iradat kuasa Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa kata bapak setelah berjumpa dengan ibu? Bu, aku tak pernah mencari kau, kau pun tak pernah mencari aku. Allah mempertemukan kita. Apa kata si ibu? So sweet bang, kata dia. Orang kalau akidahnya benar, dia tak risau. Itulah mengapa dalam Quran dikatakan, ala inna awliya Allah, ketahuilah bahwa wali-wali Allah. Apa sifatnya? La khawfun alaihim walahum yahzanun. Tidak takut, tidak sedih. Kenapa tak takut? Allah ada. Kenapa tak sedih? Allah ada. Makanya ketika Abu Bakar Siddiq berada dalam gua, ketakutan dia, ya Rasulullah, bagaimana kalau kafir Quraisy menengok ke bawah ditangkapnya kita? Apa kata Nabi? La tahzan, innallaha ma'ana. Maka datang Ain Al-Qarni ketika di penjara, datang takutnya, datang sedihnya, dikuatkannya hatinya. Apa kata dia? Don't be sad. Keluarlah buku bestseller sedunia, diterjemahkan, itulah buku La Tahzan. Tapi lahnya mesti panjang, La Tahzan. Ini gara-gara baca pendek, itu banyak orang latah sekarang, gara-gara baca buku La Tahzan. Pak Ustaz, langsung ke pokok permasalahannya. Iyalah. Kok pula panjang-panjang mukadimah, udahlah kertas kecil, panjang pula. Saya untuk menjaga keharmonisan rumah tangga, saya pasang susu. Tapi timbul rasa takut di hati saya, lalu saya buang susu itu. Tapi wajah saya berubah jadi nenek-nenek. Sementara umur saya 44 tahun. Dan bila saya sholat, langsung terucap cakap kotor. Apa yang harus saya lakukan, Pak Ustadz? Bila saya membuang susu tersebut, rumah tangga saya hancur. Karena suami masih muda, tapi di satu sisi saya takut dengan azab dari kematian. Susu, emas, perak, mutiara. Dimasukkan dengan mantra-mantra ke dalam pipi, ke atas kening, emas. Bukan bulat macam peluru, panjang macam jarum. Masukkan ke dalam. Itu sebenarnya hanya media jin. Jin terbagi dua. Buka surat Al-Jin juz 29. Inna minnal muslimun. Kami ada yang jin muslim. Wa minnal qasitun. Kami ada yang jin kafir. Ustaz jangan sebut kafir lah, nanti jin-jin marah. Oke, jin non-muslim. Gak boleh sebut kata kafir, nanti marah. IJJI, Ikatan Jin-Jin Internasional. Oke. Jangan kalian marah, jin. Nah, maka as-syaitanu ya'idukumul faqra. Setan membisikkan selalu kurang-kurang. Kau kurang cantik, kau kurang kaya, kau kurang-kurang. Kurang kaya, itulah didatangkannya kecil tukang curi duit. Apa namanya? Tuyul. Tuyul itu jin. Lain padang, lain belalang, lain rumput, lain rumput, lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya. Lain tempat, lain namanya. Kalau di Jawa namanya nyiblorong. Kalau perutnya belobang namanya sundel bolong. Kalau tantunya pendek namanya tuyul, kalau tinggi panjang namanya begu ganjang. Itu jin semua itu. Cuma namanya macam-macam. Kalau naik sepeda motor Harley Davidson namanya Dracula. Kalau melompat-lompat antu Cina, tempelkan kertas keningnya diam deh. Kita cabut lompat dia balik. Kalau melompat pun tak sanggup, suster ngesot. Itu jin itu semua. Makanya kita disuruh baca sebelum tidur, baca kul huwallah 3 kali, kul abil falak sekali, kul abinas sekali, pangkal al-baqarah 5 ayat sekali, sampai wa'ulaikamul muflihun, wa ilahukum ayat kursi sekali, ujung al-baqarah lillahi mafis sekali. Lalu dihembuskan ke tapak tangan, diusapkan ke muka, ke kepala, untuk menjaga daripada jin-jin. Ini jin itu sudah dimasukkan ke badan. Bagaimana cara mengeluarkannya? Ruqyah syar'iyah. Buku yang paling bagus tentang ruqyah ditulis oleh Ustadz dari Medan, Sumatera Utara. Judul bukunya Ensiklopedia Ruqyah, Gema Insani Press. Namanya Ustadz Musdar Bustamam LC, kakak kelas kami waktu di Mesir dulu. Itu diundang sampai ke Sabah, sampai ke Malaysia untuk ini. Maka undanglah nanti ibu-ibu yang membuat Forum Komunikasi Muslimah Indonesia yang dikhusus diundang khusus untuk yang mantan pemakai susu MPKS. Nanti dikeluarkan susunya, insyaallah jangan takut keriput, jangan takut buruk, karena wajah kalian akan berseri bukan karena makeup, bukan karena susu, tapi karena apa? Inner beauty, kecantikan dari dalam. Kalau niat kita berangkat haji tapi uang yang didapat tak halal, apa boleh Pak Ustaz? Innallaha thayyibun, Allah Maha baik. La yaqbalu illa thayyiban, Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Duit dulu namanya duit tunjangan, sekarang bertambah duit sundul, duit sipak, duit tunjang, duit sikut. Dibawalah duit. Ada namanya preman cap gayung, cedok sana cedok sini cedok. Dibawalah duit haram tadi ke Makkah, menangislah di pintu Ka'bah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allah. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. La labbaik, kau tak dapat panggilan. Wala sa'daik, kau tak dapat haji mabrur. Zaduka haram, karena kau berangkat dengan uang haram. Makanya berapa jumlah jamaah haji Indonesia? tidak memberikan efek pengaruh karena sebagiannya berangkat dengan duit haram. Tidak ada perubahan. Jangankan merubah orang, merubah diri pun tidak. Heran saya nengok Pak Haji itu, Pak Ustaz. Kenapa? Sebelum berangkat haji dulu bercelana pendek, sekarang tak bercelana sama sekali. Parah itu. Apakah sama antara sholat qabliyah subuh dengan sholat sunat fajar? Sama. Sami mawon. Podo. Sim-sim. No different. Mana dalilnya? Buka buku 99 tanya jawab sholat. Download gratis di Play Store. Play Store 99 tanya jawab sholat. Abdul Somad LCMA. Gratis. Dalam bentuk PDF. Buka Sahih Muslim, nama solatnya qabliyah subuh, nama solatnya solat sunat fajar, waktunya dari azan ke iqamat, pahalanya khairum minat dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Rakaat pertama qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua qul huwallahu ahad. Andai bangun jam 6 Pak Ustaz, andai bangun jam 5.30 Pak Ustaz, orang sudah solat di masjid, apakah tetap qabliyah? Tetap qabliyah, walaupun terlambat. Kalau sampai di masjid, sampai di masjid, jam menunjukkan tinggal 2 menit lagi, mana yang dilaksanakan? Kalau dilaksanakan tahiyatul masjid, tak dapat qabliyah. Tapi kalau dilaksanakan qabliyah, automatically, otomatis dapat tahiyatul masjid. Maka laksanakanlah qabliyah. Tapi jangan gara-gara ini datang terlambat terus. Cepatlah datang. Kapan waktunya Pak Ustaz? Setelah azan subuh. Apa benar sebelum azan subuh? Oh, iyalah, benar lah itu dah. Bagaimana kalau anak di luar nikah akan menikah? Takut malu sama orang tuanya. Malu sama Allah apa malu sama orang? Makanya tadi syarat menjadi muslim-muslimah sejati, akidah mesti benar. Habis akidah benar, ibadah benar. Habis ibadah benar, akhlak. 3. Akidah benar, ibadah benar, akhlak benar. Ini banyak. Kenapa pakai susu? Akidah tak benar. Kenapa takut malu menikahkan anak hasil zina? Akidah tak benar. Malu sama orang kampung, tak malu sama Allah. Dinikahkan anak umur hamil, MBA, married by accident, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 7 bulan, nikah dia. Dulu nikah Januari, akikah anak Desember. Sekarang enggak. Nikah Januari, April akikah. Aku di akad nikah itulah orang sedang marah. Aku nikahkan engkau dengan anakku tunai. Sah nikahnya Pak Ustaz? Sah. Yang jadi masalah, waktu anak lahir muncul 4 masalah. 1. Anak ini kalau nanti lahir tak boleh pakai bin dan binti bapaknya. 2. Kalau anak ini nanti bapaknya mati, si anak tak dapat harta warisan karena tak ada hubungan nasab. 3. Kalau anak ini nanti punya adik laki-laki, adik pertama, anak pertama laki-laki, adiknya perempuan, saat adiknya nanti nikah, ini tak boleh jadi wali karena hubungan mereka saudara seibu, bukan seayah. Saudara seibu tak bisa jadi wali. 4. Kalau anak ini ternyata gadis dipinang orang, naka yang mewalikannya bukan si bapak tapi wali hakim. Wali hakim itu siapa? Pak Kua. Malulah Pak Ustaz. 2 kali kau salah. Sudahlah 25 tahun lalu salah, sekarang salah lagi 2 kali. Naka datangi Pak Kua. Pak Kua, sudah ku dengar ceramah Ustaz malam tadi di asrama haji, aku tak berani menikahkan anakku ini. Bisa kita bicara 4 mata Pak Kua? Kata Pak Kua, jangankan 4, 3 pun bisa, apa nak? Begini ceritanya Pak Kua. Kata Pak Kua, bukan kau aja, hampir semua orang begitu sekarang, kata Pak Kua. Jangan buat majlisnya ramai-ramai, di kantor Pak Kua saja, 2 orang saksi, 1 orang wali, tak ada Pak Kua langsung. Fasultanu waliyun man la waliyalaha. Wali hakim menjadi wali bagi perempuan yang tak punya wali. Nikah dah, habis itu baru resepsi ramai-ramai. Itu untuk menyelamatkan. Mohon agar setiap ustaz ceramah sampaikan kepada muslimin muslimah agar sewaktu pilkada tidak ada yang golput alias wajib memilih. Calon tinggal 2. 1 setan, 1 iblis. Sekarang orang kan mengatakan tak ada lagi yang baik, tak ada lagi yang baik, tak ada lagi yang baik. Oke, tinggal tak baik dua-duanya. Satu setan, satu iblis. Setannya agak iblis, mana yang iblis? Iblis nih yang tinggi. Ini setan rendah. Wajib kau memilih setan, karena kalau tak kau pilih setan, iblis naik. Mana yang lebih jahat, setan sama iblis? Jahat iblis. Iblis nih GM-nya, general manager. Perhitungan suara DPT, daftar pemilih tetap, 3 juta. Tiba-tiba pas dihitung 1,5 juta plus 1. Ingat, dalam dunia demokrasi, dunia demokrasi one man one choice, one man one vote, satu orang satu suara. Tak ada beda antara penggali parit, mohon maaf, bukan menyepelekan, bukan merendahkan, tak ada beda antara orang yang tak sekolah dengan profesor doktor, satu tembus paku, satu suara. Maka ketika penghitungan suara, kalau kalah suara terbanyak suara Tuhan. Jangan sampai terbanyak suara jatuh ke iblis sehingga dia yang menang. Oleh sebab itu wajib memilih. Wajib hukumnya memilih, memberikan kesaksian. Masuk pagi-pagi itu datang cepat di ruang yang kecil itu, aku telah istikharah, aku memilih ini. Aku bersaksi di hadapan Allah. Ketika mencoblos kertas, kau bukan sekedar menusukkan paku ke gambar, tapi saat itu sedang berkata, aku bersaksi di hadapan Allah, orang ini layak menjadi pemimpinku, karena memang tak ada yang lain yang mencalonkan. Bush. Tuh, cusuklah. Entah lubang hidungnya, entah telinganya, entah matanya. Yang penting memilih. Kalau tidak, hancurlah suara. Dalam dunia demokrasi tidak dilihat benar salah, tapi yang dilihat adalah siapa yang paling banyak. Satu mengajak sholat, 4 mengajak main gaple. Mana yang menang? Gaple. Hayya 'alas shalah. Satu yang ngajak. Yang 4 lagi, yuk main gaple yuk. Yuk main gaple yuk. Yuk main gaple yuk. Menang yang 4. Maka harus banyak, barulah kebenaran akan tampak. Maka pilihlah yang layak di antara yang tak layak. Pilihlah yang terbaik di antara yang buruk. Jangan mencari yang terbaik. Man talaba akhan bila aibin baqiya bil akhir. Siapa mencari kawan yang tak bercacat seumur hidup tak bercacat. Siapa yang mencari bini tak bercacat seumur hidup akan melajang. Siapa yang mencari suami tak bercacat seumur hidup tak akan belaki. Ustaz Somad, saya lagi sholat. Di rakaat 1 saya ragu. Sudah baca Fatihah apa belum? Karena ragu maka saya baca lagi. Ternyata saya sudah baca. Makanya sebelum sholat tuh, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sururin nas, minal jinnati wan nas. Supaya tidak mencela-mencela ragu. Gimana hukumnya Pak Ustaz? Membaca 2 kali tidak batal. Berarti kau baca 2 kali, sholat aja boleh 2 kali. Tadi sudah sholat isya, sampai di masjid ada orang sholat isya, sholat sekali lagi. Sholat yang pertama itu menggugurkan kewajiban, sholat yang kedua itu artinya mendapatkan pahala sunnat. Nah, jadi mau baca Fatihah 2 kali. Apakah di akhir sholat pakai sujud sahwi? Kalau kau lupa rakaat, contoh Nabi sholat 2 rakaat. Nabi sholat 2 rakaat. Lalu kemudian salam. Kata sahabat di belakang, ya Rasulullah, apakah turun wahyu sehingga sholat 2 rakaat? Kata Nabi, kenapa? Tadi 2 rakaat. Nabi tambah lagi, sempurnakannya. Tetap di akhirnya sujud sahwi, walaupun sempurna rukun dan syarat, karena sudah terlupa. Subhanaman la yanamu wa la yashu. Duduk balik antara 2 sujud, sujud lagi. Sujud sahwi itu 2 kali. Subhanaman la yanamu wa la yashu. Menurut mazhab Syafi'i. Mazhab yang lain bacaannya tetap biasa. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Setelah itu baru salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau ingatnya setelah salam Pak Ustaz, sujud setelah salam. Kalau ingatnya sebelum salam, sujud sebelum salam. Kalau sekarang baru ingat Pak Ustaz? Yang sujud sekarang, dengar ceramah ini. Ustaz, saya kan punya saudara, tapi saudara saya itu suka minta tolong sama dukun. Akidah lagi. Malam ini banyak akidah. Takut tak dapat jodoh, akidah. Takut tak dapat rezeki pakai tuyul, akidah. Takut tak cantik, masukkan susu, akidah. Ini pula takut lagi kawan pergi ke dukun. Akidah. So saya itu suka menghina orang. Apakah saya salah kalau saya memutuskan silaturahim kepada mereka karena saya salah satu orang yang dihinanya? Salah. Karena kalau kau putuskan silaturahim, dia tetap bersilaturahim sama dukun. Kau mesti dakwahi dia, ajarkan dia. Saya tak sanggup menceramahi dia, Pak Ustaz. Ah, kirimkan ceramah saya ini. Ah, rekam baik-baik ya. Kasih kode 1 2 3. Man ataka hinan, siapa yang datang ke dukun au arrafan atau ke tukang ramal, fasaddaqahu bima yaqul, percaya dia pada dukun itu, falam tuqbal lahu salatun 40 lailah, tak diterima sembahyangnya 40 hari 40 malam. Nah, itu video pertama untuk Instagram. Sekarang video kedua untuk WhatsApp. Man ataka hinan, siapa yang datang ke dukun, fasaddaqahu bima yaqul, percaya pada ucapan dukun, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, kafirlah dia terhadap apa yang pernah diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah, kirimkan ke dia. Mudah berdakwah sekarang. Jadikan aja saya sebagai bemper. Mau ngamuk semua dukun-dukun se-Indonesia. Akhirnya disantetnya saya. Mati saya, mati syahid, masuk surga. Tapi insya Allah tak mati. Berapapun dukun Indonesia tak mati. Kenapa? Ada perempuan-perempuan solehah yang mendoakan saya. Forum Komunikasi Muslimah Indonesia. Doa yang paling makbul di dunia, doa perempuan. Doa perempuan itu salah pun cakapnya, tetap dikabulkan Allah. Salah cakapnya, dikabulkan Allah. Mana contohnya? Lewatlah seorang laki-laki di dalam som'ah. Som'ah, kuil, tempat beribadah Bani Israel. Berzikir mengingat Allah. Lewat perempuan, emaknya. Ya Juraij. Dia diam aja, tak menjawab. Karena menurut dia lebih baik beribadah kepada Allah daripada menyahut panggilan emak. Ya Juraij. Dia pun diam, tak menjawab. 3 kali dipanggil emaknya, Ya Juraij. Dia pun tak menjawab. Didoakan emaknya, Allahumma la tumitshu hatta turihi wujuhal mumisat, jangan kau matikan si Juraij sebelum biji matanya melihat wanita tuna susila. Menurut logika akal, tak mungkin Juraij melihat WTS karena dia beribadah tiap hari. Tapi Allah berkehendak mengabulkan doa sang ibu. Apa yang terjadi? Beberapa hari setelah itu datang perempuan hamil, ditangkap, ditanya, siapa yang menghamilimu? Apa kata dia? Juraij. Ditangkap Juraij, bawa keluar. Pembohong, munafik kau Juraij. Rupanya di dalam kau pura-pura beribadah. Ini hasilnya ternyata ya. Juraij diam. Hancur tempat ibadahnya, rata dengan tanah. Pas mereka mau memancung Juraij, kata Juraij, tunggu anak itu lahir. Setelah anak lahir, baru kalian pancung aku. Akhirnya anak itu lahir, ditusuk Juraij pusat anak itu, ditanyanya, who is your father? Siapa anu bapakmu? Apa? Apa kata anak itu menjawab? Ko boy, ko sapi, boy pengembala sapi, bapakku pengembala kambing. Barulah tahu semua orang, bayi yang bisa bicara Isa alaihi salam dengan bayi yang ditusuk. Apa kata mereka menyembah Juraij? Juraij, kalau begitu kami bangunkan tempat kau dari istana dari emas ya. Jangan. Cukup kalian bangunkan macam dulu, tetap saja tanah liat. Allah mau menunjukkan kabulnya doa seorang perempuan. Maka jangan pernah mendoakan anak yang tak baik. Kalaupun marah betul sama dia, panggil dia, hai calon gubernur Sumatera Utara, sini gua sebentar. Itu marah. Marah betul di puncak marah. Hei calon RT, sini gua sebentar. Mohon maaf Pak RT, jangan tersinggung. Jangan pernah mengatakan yang tak baik. Kenapa anak-anak itu banyak jahat sekarang? Doa ibu luar biasa. Hei hantu, sini kau. Kalau aku hantu, mak sundel bolong kata dia. Mudah-mudahan selamat kita dari ini semua insyaAllah. Nah, lebih kurang 90 menit saya ceramah malam ini. Padahal di mana-mana kadang saya ceramah 45 menit aja. 30 menit ceramah keluar kuda nil. Masya Allah, tak ada yang menunduk ke lantai, semua mendongak, semua semangat. Begitu rupanya kalau kita bersama Forum Komunikasi Muslimah Indonesia.